Yang ke 10 berarti Bang, Allah Ta'ala. Al-Asiru yang ke 10. Al-Imanu sababun fitahi abwabir rizki wal barakat. Al-Imanu, iman itu sabab merupakan sebab infitahi terbukanya abwabir rizki, pintu-pintu rezeki, wal barakati, dan pintu-pintu keberkahan. Kalau pintu-pintu rezeki kita ingin dibuka oleh Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman ya. Kalau pintu-pintu keberkahan di rumah tangga kita akan apa ingin dibuka oleh Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman. Penting iman ini, mari kita. Qala Allah jalla wa ala, Allah jalla yang maha agung wa ala dan maha tinggi berfirman dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96, Allah menyatakan, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Walau, dan seandainya anna, sesungguhnya ahlal qura, penduduk satu, penduduk negeri-negeri. Al-Qura ini jamak dari Al-Qoryah. Al-Qoryah itu bisa diartikan desa atau negeri. Seandainya penduduk negeri-negeri mereka amanu, mau beriman, wattaqau, dan mau bertakwa, iman dan takwa, ya, la fatahna, niscaya kami akan bukakan alaihim kepada mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kalau ada yang membantah, dia harus kalau sampai dengan iman dan takwa rasanya bergairah. Ini orang gak paham gitu. Karena bekerja atau nyambut gaya itu bagian dari takwa, iya gak? Antum punya istri, gak antum nafkahi, takwa gak namanya? Tidak, iya gak? Ini banyak orang sekarang ini, kalau membantah orang, mau mikir dulu bantahannya ini pas atau tidak. Nanti dibalik umat dia. Ketika dibalik umat, kenapa bisa kita dengan bertakwa ini? Allah tolong, bisa aja gitu. Kenapa gak bisa, ya gak? Ya. Kalau kita gak nyambut gaya gimana? Loh, ini berarti gak paham, nyambut gaya itu bagian dari takwa. Makanya kalau ngomong dipikir dulu, ya. Ahli sunnah itu kelihatannya diam santai, tapi kalau ingin lah bicara dipikir. Kalau ngomong itu berat ucapannya. Kenapa? Karena berdasarkan dalil. Kalau orang yang itu, ya Allah ngomongnya begini begitu begitu, tapi gak ada dalilnya. Kalau ditanya dia mumet sendiri, ya kan? Kalau ditanya dia bingung sendiri jawabnya. Jadi ini janji Allah. La fatahna, sungguh kami akan bukakan alaihim kepada mereka. Apa yang dibuka oleh Allah? Barakatim minas samai wa ard, keberkahan-keberkahan dari langit. Bukan hanya dari langit, dari bumi dibuka oleh Allah SWT. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka dahulu perbuat lakukan. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu, akhirnya Allah menyiksa mereka. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya sungguh penduduk negeri-negeri mau beriman dan bertakwa, ai amanat qulubuhum, maksudnya adalah beriman hati-hati mereka, bima ja'at bihi rusulu, dengan apa yang datang kepadanya atau datang dengannya para rasul, datang dengannya para rasul kepada mereka, artinya beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul yang disampaikan kepada mereka, wasaddaqat bihi, dan mau membenarkannya, wattaba'hu, dan mau wattaba'athu, dan mau mengikutinya, hatinya mengimani apa yang dibawa rasul, para utusan Allah, kemudian membenarkannya dan mengimaninya dan juga mengikutinya, wattaqau, kemudian mereka bertakwa, bi fi'lit ta'ati, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan, wa tarkil muharramati, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka Allah berjanji, la fatahna, sungguh atau niscaya kami akan bukakan alaihim atas mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ae artinya apa? Qatras samai, hujan dari langit. Qatar itu maknanya motor ya, hujan. Jadi qatrun maknanya adalah matorun, hujan. Qatrus samai, hujan dari langit. Wa nabatal ardi, dan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Jadi hujan dari langit diturunkan oleh Allah, tanaman di bumi menghasilkan hasilnya. Inilah di antara keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Qala ta'ala berfirman, walakin kadzdzabu, tetapi mereka mendustakan, tidak mau mengimani dan bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka bima disebabkan apa-apa kanu yang mereka dahulu yaksibun perbuat. Ai walakin, akan tetapi kadzdzabu, mereka mendustakan. Siapa yang didustakan? Rusulahum, rasul-rasul mereka. Kalau sekarang ya pengikutnya rasul itu didustakan, ya enggak? Enggak usah didengar, biar aja. Ya kan, biar aja. Ada peribahasa ya itu. Ya. Ya. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, biar mereka teriak-teriak dan menjelek-jelekan kita. Alhamdulillah, sekarang ada rasul di Kediri, masya Allah. Di Kediri Raya ini sudah ada 9 pesantren tadi ya. Iya. Plus atribidi nanti. 9 pesantren ya. Kediri Raya loh. 9 atau 8? 9 loh. Atribidi kalau salah masukkan. Oh, 8 sudah atribidi. Bapak isi mana yang mengasih? 8 sudah atribidi. Oh sudah. 8 sudah masuk atribidi. 9. Tapi kan Imam Syafi'i Kediri Raya. Kediri Raya ya. Karesidenan. Nah, ya Kediri Raya. Ini Selat Raya. Iya. Banyak masukkan. Masya Allah. Jadi orang-orang teriak-teriak dari dulu demo terus mulai 98 kan duri pondok kan gak apa-apa. Alhamdulillah kita sudah punya pesantren bisa bahasa Arab, ikhwan-ikhwan ini dulu gak iso apa-apa bisa bahasa Arab. Mereka dari dulu pinternya hanya gini. Oh, ini korupsi, ini janji-janji politik. Kalau seperti itu tukang becak bisa, orang di jalanan bisa, ya kan? Anak gak sekolah bisa, ya. Anak SD pun bisa. Biarkan saja. Kita sudah berjalan sampai di Makkah, mereka masih jalan di tempat. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba sekali ya teman-teman. Baik, kemudian fa'atabnahum. Maka kami siksa mereka bil halaki, dengan kebinasaan. Ala ma kasabu, atas apa yang mereka perbuat. Minal ma'athimi, dari dosa-dosa. Wal maharimi, dan keharaman-keharaman. Mereka melakukan dosa-dosa dan perkara-perkara yang diharamkan. Ini sekalian, jadi ayat tadi, masya Allah, dua ayat tadi dihafal ya, surat An-Nur 55 dan Al-A'raf 96 ini dihafal. Tidak usah takut, umat Islam ini, walaupun umat Islam ini dimusuhi ataukah tidak ada yang membantu, ditelantarkan, kita berjuang sendiri, alhamdulillah. Ya, kita berjuang sendiri bersama jamaah-jamaah kita. Alhamdulillah, Allah berikan pertolongan kepada kita. Masya Allah, benar. Dan sekarang ini dengan kita melihat hasilnya dakwah sunnah, dakwah tauhid, dan para dai nggak boleh kendor. Kalau sudah banyak pesantren, jangan kemudian meninggalkan dakwah tauhid. Ini keliru juga. Sebagian ustaz takut lagi berdakwah tauhid, takut nanti nggak diundang kalau dia mengajarkan tauhid. Dan para ustaz jangan takut menyuarakan kalau demo itu haram. Ya, jangan takut ustaz-ustaz sunnah. Dalam ceramahnya gak pernah bilang tauhid lagi, gak pernah bilang demo itu haram. Takut apa gak diundang? Jangan takut. Rezeki itu di tangan siapa? Allah SWT. Biar usah-usah mendengar ceramah saya, biar sadar ya, sudah tidak berjawab pada tauhid lagi ya. Kalau hanya ngajar cara wudu, yang gak ada yang menentang. Coba sampaikan, kalau ini bid'ah, ini syirik, banyak yang menentang ya gak? Tapi ini jalan terbaik untuk kita meraih rezeki dari Allah, meraih kejayaan Islam, meraih kalau negeri ini dimakmurkan oleh Allah, tauhid, berantas syirik, tauhid, bid'ah, begitu. Jangan merubah metode dakwahnya. Para dai yang dulu konsisten di atas tauhid harus kembali mendakwahkan tauhid. Ya,